Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menghadiri kajian Islamiyah, agar dengannya kita bisa menambah pengetahuan kita tentang syariat Islam ini. Jamaah sekalian, kita masih berada pada pembahasan Al-Masah. Kita masih berada pada pembahasan Al-Masah, yakni kita sampai pada pembahasan yang ke-7. Tentang mengusap di atas gib, biasa untuk membungkus tangan atau bagian tubuh yang patah. Wal imamah ataupun sorban wa khumrin nisa, dan jilbab wanita. Telah kita sebutkan di sini tentang al-jabirah, nam, semisal dengan gib, nam, sebagaimana yang di sini disebutkan, hiya a'wadun wa nahwuha kal jibsi bima yar bitu 'alal kasri liyujabbira wa yaltaim, yaitu kayu atau yang semisal dengannya seperti gib yang digunakan untuk mengikat bagian tubuh yang patah untuk memposisikannya pada keadaan yang sebelumnya. Wayumsahu 'alaiha, dan diperbolehkan ketika berwudu untuk mengusap di atasnya. Nah, kenapa demikian? Karena sifatnya darurah, terpaksa. Dan tidak memungkinkan atau bahkan memudaratkan baginya kalau seandainya dia membasuhnya dengan air. Wa kadzalika yumsahu 'alal lusuq wal lafa'if. Mengingatkan kita tentang sebuah kejadian yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang kepalanya terluka. Kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lain, apakah saya memiliki rukhsah untuk tidak membasahkan kepala saya ketika mandi? Nah, kemudian para sahabat tersebut, sebagian sahabat tersebut, lantaran mereka belum banyak pengetahuan tentang ad-din al-islami ini, mereka menjawab bahwa kamu tidak memiliki rukhsah, wajib atasmu untuk mandi. Dan dia pun mandi. Qadarullah wa masya'a fa'al, sahabat tersebut meninggal. Nah, dan sampai beritanya kepada Nabi SAW, dan Nabi pun sangat-sangat marah. Nah, sangat-sangat marah. Tidak bisakah kalian bertanya ketika kalian tidak tahu suatu permasalahan? Nah, qataltumuhu, kalian sungguh telah membunuhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tidak tahu, maka bertanyalah. Karena obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa cukup baginya untuk mengusap dengan cara yang disebutkan oleh Nabi. Nah, begitu juga pada pembahasan ini, naam al-jabirah, dikarenakan tidak memungkinkan untuk dibasuh, dan bahkan sampai memudaratkan kalau seandainya dibasahkan dengan air, sehingga oleh karena itu diperbolehkan untuk mengusap di atasnya. Wa kadzalika yumsahu 'alal lusuq wal lafa'if. Dan juga diperbolehkan untuk mengusap di atas plester-plester atau perban-perban. Allati tudu'u 'alal juruh, yang diletakkan di atas atau yang dipasangkan di atas bagian-bagian yang terluka. Kalau seandainya barakallahu fikum dibuka akan memudaratkan. Fakullu hadhil asya' yumsahu 'alayha bi syartin an takuna 'ala qadril hajah. Setiap yang disebutkan di atas tadi, 6, diperbolehkan untuk diusap di atasnya dengan syarat, 6, semua itu sesuai dengan batas kebutuhan. 6. Sehingga kalau seandainya sudah tidak perlu lagi untuk diperban, 6, atau tidak perlu lagi untuk dipasangin jib, 6, maka harus dilepas dan dibasuh di atasnya. Karena kebutuhannya sudah tidak ada. Fa in tajawazat qadrul hajah lazimahu naz'u ma za'ada 'alal hajah. Kalau seandainya perban, jib, atau plester-plester yang dipasang tadi itu melebihi batas yang dibutuhkan, maka wajib untuk dibuang bagian yang melebihi tadi. Nah, yang dibutuhkan hanya sepanjang 10 cm misalnya. Sementara dia memasangnya sampai 15 cm. Maka harus dihilangkan yang 5 cm-nya. Nah, tidak boleh lebih dari batas kebutuhan. Ini syaratnya. Wa yajuzul mashu 'alaiha fil hadatsil akbar wal asghar. Dan diperbolehkan untuk mengusap di atas benda-benda yang terpasang tadi, dikarenakan dia mendapati hadas besar yang mengharuskan baginya untuk mandi. Wal asghar, dan juga terhadap hadas asghar yang dicukupkan dengan berwudu saja. Nah, seperti yang kita sebutkan kejadian yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja tadi kita sebutkan, yang mana dia bertanya kepada sebagian sahabat, kemudian sahabat tadi menjawab tidak sesuai dengan ilmu sehingga sampai memudaratkan orang yang bertanya tadi dan bahkan sampai dia meninggal. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, cukup bagi kalian untuk mengusap. Nah, cukup baginya untuk mengusap. Walaisa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddadun bal yamsahu 'alaiha ila naz'iha au shifa'i ma tahtaha. Sebelumnya kita telah menyebutkan pembahasan tentang mengusap di atas khuf. Ada batasan waktunya. Bagi mukim, satu hari satu malam, 24 jam. Sementara bagi musafir, 3 hari, 3 malam. Dan juga hitungan waktu tersebut dimulai dari awal di pertama kali dia mengusap, setelah dia memasang khuf dalam keadaan apa? Suci. 6. Barakallahu fikum. Adapun mengusap di atas benda-benda yang tadi kita sebutkan tadi, tidak ada batas waktu yang ditentukan. Sehingga oleh karena itu boleh baginya untuk mengusap di atas benda-benda tersebut sampai dia melepasnya. Atau sampai yang berada di bawahnya telah sembuh. 6. Sampai yang berada atau bagian dari tubuh yang ditutupi tersebut telah sembuh. Jadi enggak ada batas waktunya. Barakallahu fikum. Kapan batas waktunya? Sampai barakallahu fikum sudah tidak lagi dimanfaatkan atau bagian yang ditutupi tersebut telah sembuh. Wa dalilu ala dzalik. Adapun dalilnya adalah annal mas'a 'alal jabirah daruratun wad daruratu tuqaddaru biqadariha wala farqa fiha bainal hadatsaini. Kenapa dalilnya apa atau alasannya apa? bahwasanya mengusap di atas jabirah atau benda-benda yang lain yang disebutkan di atas sifatnya apa? Darurah. Sifatnya darurat. Nah, sifatnya darurat. Wa daruratu tuqaddaru bi qadariha. Sementara perkara darurat ini itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Disesuaikan dengan kebutuhannya, disesuaikan dengan kadarnya. Barakallahu fikum. Selama itu masih dibutuhkan dan akan memudaratkan kalau seandainya dilepas, maka masih diperbolehkan baginya untuk mengusap di atasnya. Akan tetapi kalau seandainya situasi daruratnya sudah tidak ada, sudah habis, dalam artian bagian dari tubuhnya tersebut telah sembuh atau belum sembuh, akan tetapi tidak memudaratkan kalau seandainya terkena air. Naam, maka diharuskan baginya untuk membasuhnya atau mencucinya. Wala farqa fiha bainal hadatsaini. Dan dalam perkara ini tidak ada perbedaan antara dua hadas. Naam. Beda dengan kasus mengusap di atas khuf. Ya. Kalau mengusap di atas khuf, kalau terjadi pada dirinya hadat besar, wajib untuk dilepas. Nah, wajib untuknya melepas khuf tersebut. Dan dia harus mandi. Dan membasahi kedua kakinya. Ini kalau seandainya permasalahannya mengusap di atas khuf. Adapun jabirah, atau yang semisal dengannya, tidak ada perbedaan antara hadat besar ataupun hadat kecil. Nah, tidak ada perbedaan. Barakallahu fikum. Karena sifatnya apa? Darurah, sifatnya darurat yang mengharuskan. Wa kadzalika yajuzul mashu 'alal imamah. Dan demikian pula diperbolehkan untuk mengusap di atas imamah. Wa hiya ma yu'ammimu bihi ar-ra's wa yukawwaru 'alayhi. Dan begitu pula diperbolehkan untuk mengusap di atas imamah, di atas sorban. Nah, apa itu sorban? Wahiya ma yu'ammamu bihir ra's. Yaitu kain yang yang dililitkan ke kepala, wa yukawwiru 'alaiha, dan diikat. Nah, imamah. Kain yang dipasangkan dan menutupi, barakallahu fikum, mayoritas dari bagian kepalanya. Mayoritas bagian dari kepalanya. Dan diikat. Wa dalilu ala dzalika. Ini makna sorban atau makna imamah. InsyaAllah dipahami dan terbayangkan. Adapun dalil diperbolehkannya mengusap di atas sorban adalah hadith Al-Mughirah bin Syu'bah. Bahwasanya Nabi SAW masaha ala imamatihi wa ala nasiyati wal khuffaini. Nabi SAW mengusap di atas imamahnya. 6. Dan di atas ubun-ubunnya. Dan juga beliau mengusap di atas khuf. Nah, jadi kalau seandainya dia menggunakan imamah. Barakallahu fikum. Dan apabila dia hendak berwudu, tidak perlu baginya untuk melepas imamah. 6. Cukup tinggal dinaikkan sedikit. 6. Dinaikkan sampai ubun-ubunnya terlihat. Barakallahu fikum. Kemudian dia mengusap di atas ubun-ubunnya. Dan dilanjutkan di atas imamahnya. 6. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Wa hadis annahu masaha wa annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffaini wal khimar yakni al-imamah. Nah. Dan juga hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim yang mana disebutkan bahwa Nabi mengusap di atas khufnya dan juga di atas al-khimar yakni di atas imamahnya. Wal mashu 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddadun. Nah, sekarang pembahasannya adalah mengusap di atas imamah. Tadi di atas jabirah, mengusap di atas jabirah di atas gip, plester-plester, perban-perban yang dipasangkan di atas bagian tubuh yang luka. Nah, itu sudah kita selesaikan. Yang mana kesimpulannya, diperbolehkan untuk mengusap di atas benda-benda tersebut. Dan tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Dan juga tidak ada perbedaan antara apa? Hadat kecil dan hadat besar. Beda dengan khuf. Kalau khuf, diperbolehkan mengusap di atas khuf hanya pada hadat apa? Hadat kecil saja. Adapun hadat besar wajib untuk dilepas dan dia wajib untuk mandi. Nah, sekarang mengusap di atas imamah. Di atas imamah, di atas sorban. Diperbolehkan dengan cara yang tadi kita sebutkan. Diperbolehkan dengan cara tadi yang kita sebutkan. Diangkat sedikit, kemudian ketika berwudu, nah, dia mengusap di atas ubun-ubunnya, kemudian dilanjutkan di atas sorbannya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis siapa? Mughirah bin Syu'bah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian, mengusap di atas imamah ini tidak ada batasan waktu, karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan batasan waktunya. Naam. Walakin law salaka sabilal ihtiyat, falam yamsaha illa idha labisaha ala taharatin, wa fil muddatil muhaddadati, lil mashi ala al-khuffaini lakana hasanan. Mengusap di atas sorban tidak ada batas waktunya. Akan tetapi, kalau seandainya dia menempuh cara kehati-hatian, kalau seandainya dia menggunakan cara kehati-hatian, menempuh jalan kehati-hatian, sehingga oleh karena itu, dia memposisikan imamah sama dengan khuf. Sehingga oleh karena itu dia tidak mengusap di atas imamah kecuali nam dia memakai imamah tersebut dan sebelum dia memakai imamah tersebut dalam keadaan dia memiliki wudu, dalam keadaan dia suci. Nam, sebagaimana adab atau kaifiyah di dalam mengusap di atas khuf. Nam, wa fil muddatil muhaddadati lil masyi alal khuffaini, dan juga diupayakan dalam rangka kehati-hatian, dia mencontoh batas waktu ketika mengusap di atas khuf. Disamakan. Yakni, sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Lakana hasanan. Kalau seandainya dia menyamakan antara imamah ini dengan khuf, sifatnya dan tata caranya, batas waktunya dan ketentuan-ketentuannya, lakana hasanan. Maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Nah, yakni jadi dalilnya di sini kias terhadap al-khuf, terhadap al-khuf, dan ini adalah dalam rangka untuk kehati-hatian. Amma khimarul mar'ah. Nah, amma khimarul mar'ah. Adapun jilbab wanita. Wa huwa ma tughatti bihi ra'saha. Khimar mar'ah ini adalah sesuatu yang dengannya menutupi kepala seorang wanita. Nah, apa hukum mengusap di atasnya? Fal aula alla tamsaha alaihi. Maka lebih utama bagi seorang wanita agar tidak mengusap di atasnya ketika berwudu. Nah, illa idza kana hunaka masyaqqatun fi naz'ihi. Kecuali kalau seandainya nam dia memiliki masyakkah, memiliki halangan, sesuatu yang memberatkan dia kalau seandainya jilbab tersebut dia lepas. Nah, misalnya dia seorang muslimah dan ingin berwudu dan tidak ada tempat wudu di tempat tersebut kecuali pada tempat yang terbuka. Nah, ini adalah masyakkah. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya dia lepas kerudungnya, maka akan terlihat bagian dari aurat yang diharuskan untuk ditutup. Nah, ini masyakkah. Jadi kalau seandainya ada masyakkah, au limaradin fir ra'si au nahwi dzalik, atau dikarenakan adanya penyakit pada kepalanya, nam atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Maka tidak mengapa dia mengusap di atasnya. Maka tidak mengapa dia mengusap di atasnya. Walau kana ar-ra'su mulabbadan bihina'in aw ghairihi fayajuzul mashu 'alaihi. Nah, dan juga kalau seandainya kepalanya nam sedang ditaklumuri hina. Nam, inai. Barakallahu fikum, pacar. Nam, aw ghairihi atau yang semisal dengannya, sehingga oleh karena itu dia menutup kepalanya dengan jilbab atau yang semisal dengannya, fayajuzul mashu 'alaihi, maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan baginya untuk mengusap di atasnya. Yakni hukum asalnya barakallahu fikum tidak dianjurkan baginya untuk mengusap di atas jilbabnya kecuali kalau di situ ada masyakkah atau dia memiliki alasan yang kuat, maka diperbolehkan baginya untuk mengusap di atas jilbab tersebut. 6. Dalilnya apa li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama itu adalah perbuatan Nabi. Nabi mengusap di atas imamah beliau. 6. Nabi mengusap di atas imamah beliau. Wa umuman taharatu ra'si fiha syai'un min at-tashili wat-taysir ala hadhil ummah. Dan juga keumuman dalil secara umum bahwa taharatu ra'si, mensucikan kepala ketika berwudu, nam syai'un minat tashil, dalam hal ini ada kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala atas umat ini. Nam, kenapa bagian kepala tidak dibasuh, hanya diusap? Nam, bagian kepala ketika berwudu tidak dibasuh seperti kita membasuh wajah, tangan, kaki. Nam, beda dengan kepala, cukup dengan mengusapnya. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, pada syariat mensucikan bagian kepala ketika berwudu, Allah memberikan keringanan dan kemudahan. Karena kalau seandainya diperintahkan juga untuk dibasuh dan dicuci ketika berwudu sebagaimana kita membasuh tangan dan kaki, lakana fiha minal masyakkah, maka niscaya nam kita akan mendapatkan masyakkah, rasa berat. Nah, ini akan memberatkan kita, terutama bagi mereka-mereka yang rambutnya panjang, apalagi bagi kaum wanita yang mayoritas mereka adalah berambut panjang. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan kemudahan di dalam mensucikan bagian kepala barakallahu fikum ketika dia berwudu. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini kita menyelesaikan bab mengusap di atas al-khuf dan juga di atas benda-benda yang dipasangkan kepada tubuh kita seperti jabirah, imamah dan jilbab-jilbab wanita. Berikutnya adalah bab yang ke-7, masih di dalam kitab ut-thaharah. Fil ghusli wa fihi masail. Tentang mandi. Nah, kita akan mempelajari tentang mandi. Nah, taharah al-ghusl. Sebelumnya kita mempelajari tentang taharah berwudu, sekarang taharah dengan cara mandi. Wa fihi masail. Dan di dalam bab ini, bab yang ke-7 ini, ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah makna al-ghusl. Wa hukmuhu wa daliluhu. Makna al-ghusl, hukumnya dan dalilnya. Maknahu al-ghuslu. Al-ghuslu itu artinya mandi. Lughatan, secara bahasa maknanya adalah Masdaru min ghasala syai'a yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan. Wa huwa tamamu ghuslil jasadi kullihi. Nah. Masdar dari kata ghasala yaghsilu. Ghuslan. Masdarnya ada dua. Ghuslan dan ghuslan. Bagi ikhwan yang sudah belajar sorof, paham maksudnya ini ya. Nah. Masdar dari ghasala. Nah. Ghasala yaghsilu. Masdarnya ada dua, ghuslan dan ghuslan. Wa huwa tamami ghuslil jasadi kullihi, yaitu makna mandi di sini adalah, al-ghusl di sini adalah membasuh jasad tubuh seluruhnya. Membasuh tubuh seluruhnya. Wa ma'nahu syar'an, adapun maknanya sesuai dengan syariat kita, ta'mimul badani bil ma, menyirami badan dengan air, menyirami seluruh badan dengan air, diumumkan, nam diratakan seluruh badan dengan air. Au isti'malu ma'in tahurin, isti'mali ma'in tahurin fi jami'il badani. Nam bacanya pakai to, bukan pakai tu. Ma'in tahurin fi jami'il badani. Yakni menggunakan air yang suci. Menggunakan air yang suci pada seluruh badan. Ala sifatin makhsusatin, sesuai dengan tata cara tertentu. Ala wajhit ta'abudi lillahi subhanah. Nah, yang dilakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna mandi secara syar'i, yaitu membasuh atau membasahkan seluruh badan dengan air yang dilakukan dengan tata cara tertentu, tentunya yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan contoh-contoh yang pernah disebutkan oleh Nabi. Dan semua itu dilakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna al-ghusl secara bahasa dan secara istilah syar'i. Adapun hukumnya, wal ghuslu wajibun idza wujida sababun liwujubihi. Mandi itu hukumnya wajib. Mandi itu hukumnya wajib apabila didapati sebab yang mengharuskan atau yang menjadikan mandi tersebut menjadi wajib. Nah, saya ulangi, hukum mandi tersebut wajib apabila didapati sebab kewajibannya. Nah, apabila didapati sebab kewajibannya. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau seandainya kalian junub, maka bersucilah, yakni dengan cara apa? Mandi. Wal ahaditsul lati warada fiha kaifiyatul ghusli min adadin minas sahabah naqlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubihi. Yang pertama, dalil yang mengatakan wajibnya mandi tersebut Al-Qur'an, wa in kuntum junuban fattahharu. Kemudian hadith-hadith yang mana pada hadith tersebut disebutkan tata cara mandinya Nabi, yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, yang mana mereka menukilkan cara mandi tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan hadith-hadith tersebut menunjukkan tentang wajibnya mandi ketika didapati sebab yang mewajibkannya. Nah. Wa sayati tarfun minha qariban insyaallah, akan ada pembahasan barakallahu fikum, bagian dari pembahasan ini insyaallah dalam waktu dekat. Yang ketiga adalah mujibatuhu, sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi, sebab-sebab yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Wajibul ghuslu lil asbabil atiyah. Mandi itu diwajibkan dikarenakan sebab-sebab berikut. Yang pertama adalah khurujul mani min makhrajihi. Khurujul mani min makhrajihi. Keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Ya, ini dari zakarnya atau dari farajnya. Wa yashtaritu, ini yang pertama, keluarnya air mani. Wa yashtaritu an yakuna dafqan biladzatin min dzakarin au unta. Dan juga disyaratkan keluarnya air mani tersebut dengan hentakan. Nah, keluarnya itu dengan hentakan. Yang disertai dengan rasa nikmat baik dari laki-laki ataupun wanita. Nah, ini adalah pendapat jumhur. Nah, jumhur atau mayoritas dari para ulama. Nah, jadi bukan hanya semerta-merta keluarnya air mani, tapi harus disertai dengan hentakan dan disertai dengan rasa nikmat baik dari laki-laki ataupun wanita. Nah, ini pendapat jumhur, mayoritas dari para ulama. Jadi bukan hanya sebatas keluar begitu saja, tapi disertai dengan hentakan dan perasaan nikmat baik dari laki-laki ataupun wanita. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan fa inna mutlaqal khuruj yujibul ghusl. Hanya sebatas keluar walaupun tanpa hentakan, walaupun ada rasa nikmat, itu sudah mengharuskan untuk mandi. Nah, itu mengharuskan untuk mandi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ma'u minal ma', air itu dari air. Nah, yakni maksudnya, nah kalau didapati air mani keluar air mani, maka harus disucikan dengan air, yakni harus mandi. Nah, barakallahu fikum. Liqaulihi ta'ala, adapun dalil tentang harusnya mandi ketika seseorang junub, firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau seandainya kalian junub, maka bersucilah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ali, dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, idza fadhahtal ma'a faghtasil, apabila engkau mengeluarkannya dengan hentakan maka mandilah. Nah, ini kalau seandainya dalam keadaan sadar. Malam yakun naiman wa nahwu fala tushtaratu alladzah. Nah, kalau seandainya dia dalam posisi tidur, nah, dan pada pagi harinya dia mendapati telah keluar airnya, nah, maka dalam hal ini fala tushtaratu alladzah, tidak dipersyaratkan adanya dia merasakan rasa nikmat. Nah, kenapa demikian? Li'anna an-na'im qad la yahissu bihi. Dikarenakan orang yang tidur kadang dia tidak merasakannya. Nah, tiba-tiba dia bangun pagi hari dia mendapati sudah ada airnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma su'il. Dan juga berdasarkan sabda Nabi ketika beliau ditanya, hal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat? Naam. Apakah bagi wanita juga diharuskan untuk mandi apabila dia ihtilam, mimpi basah? Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia melihat air. Naam, apabila dia melihat air yang keluar. Wa hadza kulluhu mujma'un 'alaihi. Dan apa yang baru saja kita sebutkan ini telah disepakati. Kecuali pada pembahasan yang di atas tadi. Naam, tentang diharuskannya adanya keluar dengan hentakan dan disertai rasa nikmat. Ini adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama. Adapun madhabnya Asy-Syafi'i. Naam, sebatas keluarnya air tersebut. Barakallahu fikum, itu sudah diharuskan baginya untuk mati. Itu yang pertama. Sebab yang kedua, sebab yang menjadikan dia wajib untuk mandi. Taghyibu hasyafati dzakar kulliha aw qadriha fil faraj. Nah, memasukkan nah, sebagian dari zakarnya atau seluruhnya ke dalam barakallahu fikum pasangannya. Wa illam yahsul inzal, walaupun tidak keluar airnya. Bila ha'il, tanpa pembatas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanul khitana wajaba al-ghuslu. Apabila seseorang sudah duduk di antara empat sisinya, wa massal khitan al-khitan, kemudian dua benda yang sudah dikhitan saling bertemu, wajaba al-ghuslu, maka diwajibkan untuk mandi. Naam. Lakin la yajibul ghuslu fi hadhil halah illa ala ibni ashrin au binti tis'in fama fauqa. Naam. Barakallahu fikum. Yang bagian bawahnya enggak usah diartikan. Naam. Berikutnya adalah yang ketiga. Islamul kafiri walau murtaddan. Sebab yang ketiga, masuk Islamnya seorang kafir, walaupun sebelumnya dia adalah seorang murtad. Nah, Muslim, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Nah, maka diharuskan juga baginya untuk mandi. Atau dia murni orang kafir. Nah, murni orang kafir, barakallahu fikum. Nah, kemudian dia ingin masuk Islam, maka diharuskan baginya untuk mandi. Kenapa demikian? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais ibn Asim hina aslama an yaghtasil. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Qais bin Asim ketika masuk Islam untuk mandi. Jadi kapan dia mandinya? Apakah sebelum mengucapkan syahadat atau setelah mengucapkan syahadat? Naam. Al-amru fi hadha wasi'. Urusan dalam hal ini luas. Naam. Urusan dalam hal ini luas. Barakallahu fikum. Nabi mendatangi paman beliau Abu Thalib, nam, dan memerintahkan beliau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Qul la ilaha ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Nam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh beliau untuk mandi sebelumnya. Nam. Nabi tidak menyuruh, mandilah, kemudian ucapkanlah dua kalimat syahadat. Tidak. Akan tetapi Nabi langsung memerintahkan beliau untuk mengucapkan La ilaha illallah. Menunjukkan, dan di dalam kesempatan yang lain, Nabi juga memerintahkan Amr bin Qais bin Asim untuk mandi. Nam, ketika dia ingin masuk Islam. Barakallahu fikum. Dan juga, kepada beberapa orang sahabat yang lain, nah, seperti Thumamah bin Uthal, sebelum dia mengucapkan syahadat, beliau mandi. Dan juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mandi, nah, sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi urusan dalam hal ini nam wasi', urusan dalam hal ini luas. Barakallahu fikum. Dikhawatirkan kalau seandainya terutama bagi orang yang sedang sekarat misalnya seperti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikhawatirkan sebelum dia mengucapkan, apabila disuruh mandi sebelum dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sudah tiada. Nah, maka dalam keadaan yang seperti ini tidak mengapa untuk mengucapkan kalimat syahadat kemudian setelah itu mandi. Nah. Yang keempat, inqita'u damil haidi wan nifas. Berakhirnya haid dan nifas. Berakhirnya haid dan nifas. Ini yang keempat. Li haditsi Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Habi Hubaysh berdasarkan hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza akbalatil haidatu fada'is shalah, wa idza adbarat faghtasili wa shalli, wan nisfas kal haidi bil ijma'." Apabila datang haid, maka tinggalkanlah salat. Dan apabila berakhir naam, maka mandilah dan kemudian lakukanlah sholat. Nah, hadisnya jelas dan insya Allah tidak ada perbedaan dalam hal ini. Wan nifasu kal haid. Nifas hukumnya sama dengan haid. Nifas hukumnya sama dengan haid. Terkait dengan tidak boleh baginya untuk berpuasa, tidak boleh baginya untuk apa? Untuk sholat dan juga dia mengqadha shaum, mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Nah, wa nifas kal haidi bil ijma. Nifas sama dengan haid hukumnya bil ijma. Sehingga apabila berakhir masa nifasnya diwajibkan baginya untuk mandi. Nah, wallahu taala alam bisawab, sampai di sini. Nah, sudah masuk waktu Isya atau sudah ya? Nah, 3 menit lagi. Kita sebutkan apa? Kita baca tinggal satu kali lagi. Satu lagi. Naam. Yang kelima al-mautu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ghasli ibnatihi Zainabah hina tuwfiyat. Yang kelima adalah kematian. Yakni seseorang yang meninggal, naam, harus dimandikan. Yang diharuskan atau yang diwajibkan di sini adalah kaum muslimin yang lain, naam, untuk memandikan jasadnya. Hal ini berdasarkan hadis yang mana ketika putri beliau yang bernama Zainab meninggal, naam, Nabi mengatakan kepada wanita-wanita sahabat, "Ighsilnaha," mandikan dia. Wa qala fil muhrim, dan juga Nabi mengatakan terhadap atau tentang seorang yang meninggal dalam keadaan ihram, "Ighsiluhu bima'in wasidrin," mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Wa dzalika ta'budan, dan yang demikian itu adalah dalam rangka ibadah, li'annahu law kana an hadatsin lam yartafi' ma baqa'i sababihi. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.